Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca kerabat yang bisa menjadi ahli waris, ada tiga kelompok: usul, yakni yang tafarra'a al-mayyit minhum, al-aba wal-umahat. Kemudian yang kedua adalah furu, yang tafarra'u mil mayyit, yang tercabang dari mayyit turunan, anak turunan si mayyit. Ya, dengan kemajuan yang sudah kita baca kemarin, yang berikutnya adalah hawashi, jim wal hawashi. Man tafarra'u min usulil mayyit kal ikhwah wal amam, yang tercabang dari usul si mayyit. Ingat, usul itu maksudnya ayah, kakek, seterusnya, ibu, nenek, seterusnya. Mereka-mereka yang tercabang dari si mayyit. Kal ikhwah, ikhwah itu kan anaknya ayah ibu, anaknya ibu, sehingga mereka adalah hawashi. A'mam itu anaknya orang tua ayah, anaknya kakek dengan nenek, itu adalah a'mam. Iya, tafarra'u min usulil mayyit, mereka yang tercabang jadi anak turunan dari usul kita, dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita, itu hawashi, anak-anaknya mereka, anak turunan mereka. Wa kulluhum warithuna bil fardhi aw ta'sib. Ya, semua mereka usul mayyit, man tafarra'u min usul mayyit, anak turunan usul kita, usul si mayyit, ikhwah amam, itu menjadi pewaris, bisa dengan fard, menjadi ashab fard atau ahli ta'sib. Siwa asinfain, kecuali dua kelompok. Siapa mereka? Kullu zakarin adla bi unsa siwa al-ikhwah minal um. Semua laki-laki yang punya hubungan kepada si mayit melalui perempuan, namun dikecualikan ikhwah dari um. Kalau mereka tetap menjadi ashab furud. Ya, bahkan di satu kejadian justru ikhwah dari um lebih kuat daripada al-ikhwah al-syiqqa. Ya, saudara seibu bisa lebih kuat dari saudara saya seibu. Di satu bab disebutnya dengan Himariyah. Himariyah itu seorang meninggal dunia, seorang wanita ini meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, ya, seorang ibu, kemudian misalnya dua orang atau lebih saudara seibu, dan saudara-saudara laki-laki sekandung, asyikah. Hamnah meninggal. Dia punya suami, ya, Zaid, punya ibu, ya, Ruqayyah, ibu. Punya dua orang saudara seibu, ya, dan punya dua orang saudara laki-laki seibu. Ya, padahal kalau dalam sisi hitungan mungkin kita anggap namanya hubungan saya seibu lebih kuat daripada hanya seibu. Tapi dalam satu kejadian, satu bagian waris, justru yang dapat adalah ikhwah li'um. Ya, seorang wanita meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang ibu, saudara-saudara seibu, dan saudara-saudara laki-laki saya seibu. Suami dapat berapa? Lebih seperempat. Harus ingat ini. Makanya harus dihafal ayatnya. Udah hafal nanti misalnya. Setengah. Dia gak punya anak. Setengah. Ibu. Kok sepertiga? Enggak lah. Dia ingat ayatnya. Halaman kedua, ketiga, surat An-Nisa di mungkin kan? Hah? Berapa? Apa ayatnya? Wa in kana lahu ikhwatun fali ummu sudus. Dia punya saudara. Bahkan saudara seibu, saudara saya seibu. Berarti tetap sepernam. Ya. Terus? Saudara seibu dapat berapa? Saudara-saudara seibu? Dua per tiga. Adakah dua per tiga hanya untuk? Nah. Pernah. Kalau cuma seorang. Ini dua orang. Sepertiga. Apa ayatnya? Bayangkan rajulun. Yuratu kalalatan. Ya. Walahu akhun au ukhtun rekulumen husudus. Kalau seorang meninggal, dia punya anak istri, tidak punya anak-anak, tidak punya turunan, punya saudara seibu, laki-laki atau perempuan, dapat sepernam. Ini baru satu orang. Terus fa'inkanu ikhwah. Iya, fa'inkanu akhtar min dhalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Mereka maka bersukutu dalam sepertiga. Ya, kalau dua atau lebih, bareng-bareng bagi rata. Sepertiga. Berarti asal masalah berapa? Berarti asal masalah berapa? Seperenam. Berarti enam. Enam ya. Suami setengah. Berapa berarti? Tiga per enam. Ibu seperenam berarti? Seperenam. Ibu. Berarti satu. Terus tadi ikhwah. Ibu berapa? Sepertiga berarti? Berarti? Dua per enam. Iya, dua per enam kan? Berarti suami dapat tiga, ibu dapat satu, terus satu saham ya, satu bagian. Si suami dapat tiga bagian kan? Satu per enam. Setengah kan? Tiga per enam. Dapat tiga bagian, si ibu dapat satu bagian, kemudian ikhwal ibu dapat dua bagian dibagi rata. Ya kan? Terus asyikah dapat apa? Dirata kan gak ada. Afwan. Yang ada dalam Al-Quran ini. Antum gak dapat apa-apa. Ya. Begitu ya. Kenapa? Karena mereka asabahul tasib. Sehingga kenapa dikatakan himariyah? Himar dia himar. Sehingga sampai mereka bilang hablana hab laukana abuna himaran, kata mereka. Ya, nuntut waris. Nuntut waris. Kenapa? Karena sebab dia saudara saya seibu enggak dapat waris, kalah dengan ihwal um. Tadi akhirnya mereka bilang hab lau anna abana himar. Coba kalau seandainya ayah kami adalah himar, berarti kami dapat waris juga. Jadi karena saudara saya seibu, dia enggak dapat apa-apa. Tentunya itu enggak boleh. Hukuk. Tukul keluar ide. Maksudnya Kata beliau di sini apa? Hawasiyah itu adalah orang-orang yang tercabang dari usul mayit. Kalau ikhwah, ikhwah itu kan dia anak dari ayah ibu kita. A'mam itu karena ayah apa anak dari kakek nenek kita. Semua mereka warithun, menjadi ahli waris bil fard awi ta'sib. Siwa sinfain, kecuali dua kelompok. Dua kelompok ini bukan ashab al-furud, tidak punya bagian tertentu dalam waris, dan juga bukan asobah, bukan juga ahli ta'sib. Siapa mereka? Mereka adalah kullu zakarin adla bi untha, semua laki-laki yang punya hubungan dekat dengan semayit melalui perempuan. Ya. Kata beliau, kecuali dikecualikan ikhwah li'um. Ikhwah min la'um. Ya, kecuali ikhwah min la'um. Kalau ikhwah min la'um itu, walaupun hubungan dengan semayit melalui ibu perempuan, tapi ini kuat. Dia termasuk yang dapat bagian waris bilfar. Ya, kalau ikhwan la'um, walaupun antara dia dengan si mayit itu hubungan yang melalui ibu, ya tetapi kuat dia tempat sahulufat. Sehingga kecuali ikhwan la'um. Ya, lalu siapa maksudnya? Maksudnya adalah ibnu wal-ukh, saudara laki-laki dari, maafkan, anak laki-laki dari saudari perempuan. Ya, si mayit meninggal, ya, yang ada misalnya anak dari saudara perempuannya. Ini gak bisa, karena terhalang. Hubungan dekat si laki-laki dengan mayit ini adalah ibunya. Berarti dia terhalang oleh ibu. Ya, karena sebab hubungan dia itu adalah ibu, maka dia tidak termasuk dari warithun bil fard wa ta'sib. Nanti kita bil arham. Atau ibnul akh minal um. Atau anak laki-laki dari saudara seibu, bukan saudaranya, tetapi anak saudara-saudara dari ibu. Atau wal'am li'um, atau paman dari ibu. Iya. Wal'khal, wal'am li'um itu mungkin, iya, misalnya saudara ayah dari ibunya. Iya. Ibunya punya ayah, nah ayah ibunya punya saudara laki-laki, paman dari ibunya, am dari ibunya, tidak masuk. Atau khal, ya paman dari ibu. Ini semua bukan ahli waris yang punya bagian tertentu dari fard, yang juga bukan ahli ta'sib. Yang kedua adalah jami'ul inas. Ya, semua inas, semua perempuan. Dari anak turunan siwal akhwat. Kecuali akhwat. Kalau akhwat, ya, bahkan kuat kedudukannya. Dia bisa jadi akhwat itu dapat setengah. Bisa jadi dapat 2/3 seperti kedudukan bint. Misal, lalu contohnya siapa? Bintul akh. Ya, saudari afwan, bintu ini anak perempuan dari saudara laki-laki. Wal ammah. Ya, bibi dari bapak. Wa bintul am, putri dari paman dari bapak. Wal khalah, ya bibi dari ibu. Semua mereka ini karena hubungannya kepada si mayit melalui wanita, maka tidak masuk ke dalam warithun bil fard wa ta'sib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadzan sinfani, dua kelompok ini yang dikecualikan tadi masuk ke min dzabil arham. Min dzabil arham. Ya, tapi yang terpenting yang saya ingatkan tadi, ya, al-ikhwah min al-um, itu kadang di satu kejadian lebih kuat daripada al-ikhwah asyikqa. Itu dalam bab disebut tempat rumah kita sebagai nyatakan dengan apa? Himariyah. Himariyah itu masalahnya seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara-saudara seibu, meninggalkan saudara-saudara laki-laki seayah seibu. Ya. Asal masalahnya 6. Suami dapat setengah, berdapat apa? 3/6. Ibu dapat 1/6. Kemudian ibnu um dapat 1/3. 1/3 sama dengan 2/6. Ya, habis sudah. Sehingga alaih wa syiqqa, ya, saudara-saudara seibu yang laki-laki tadi tidak dapat apa-apa. Itu masalah apa? Sebutan bah. Himariyah. Himariyah. Allah alam suara. Barakallahu fiik.